apa yang kurasakan setelah kini terjadinya pertengkaran. Apakah kau tahu apa yang aku cari setelah kini terjadinya perpisahan? Setelah kini terjadinya perpisahan.